Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Segala puji hanyalah milik Allah, dan pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersama kembali, yaitu pada program acara Daurah Ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di auditorium Radio Hang 106 FM. Dan karena waktu kita sudah sampai pada saat untuk mulai, mari kita langsung saja pada rekan kami Abu Adam yang akan memulai kajian kita pada malam hari ini. Pada Abu Adam, kami persilakan. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj yang hak, manhajus salaf. Diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fi din, na'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dalam menuntut ilmu, dalam kita mengamalkan ilmu ini, kita harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik oleh Allah SWT agar kita diberikan kemampuan untuk melakukan amal-amal saleh. Sebab doa untuk itu penting, agar kita terus selalu menuntut ilmu dan juga melakukan amal-amal saleh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin na'azakumullah, kita juga berusaha dari ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pelajari, yang kita kaji. Ini kita berusaha bagaimana dari ilmu yang kita pelajari dan kemudian kita amalkan itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal saleh. Jadi ikhwan fil din azakumullah, meskipun kita sudah berusaha menuntut ilmu syar'i, kita sudah berusaha melakukan amal-amal saleh, tapi kita terus berusaha bagaimana dari amal saleh ini diterima oleh Allah. Dan juga dari amal-amal saleh yang kita lakukan, dari kita menuntut ilmu dan melakukan amal saleh, dapat menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu yang kita tuntut, dari ilmu yang kita cari, yang kita kaji, dan juga amal saleh kita dapat membersihkan hati kita. Sebab kita ingin bahwa hati kita ini bersih. Dan itu tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Enggak mungkin kita bisa melakukan amal-amal soleh, apa saja bentuknya, kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Makanya ayat yang paling utama dalam Al-Quran, bahkan intinya dari seluruh Al-Quran, surah Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan, karena kita makhluk yang lemah. Kita harus terus minta tolong kepada Allah agar Allah SWT selalu memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan taufik untuk melakukan amal soleh, dan juga kita mohon kepada Allah agar diberikan ketakwaan dan dibersihkan hati kita, karena yang mampu itu hanya Allah. Maka diantara doa Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berdoa yang di awalnya Allahumma inna a'udzubika minal ajzi dan seterusnya, kemudian di tengah itu doa Nabi berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada hatiku ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada hatiku ketakwaannya. Ini Nabi mohon kepada Allah agar diberikan ketakwaan, padahal Nabi orang yang paling takwa. Kata Nabi, ana atqakum wa akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Tapi tetap Nabi mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan ya Allah hatiku. Wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah, dan doa itu ada di buku ini. Ini buku yang kita kaji, doa itu ada di sini, di buku ini, Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, mensucikan hati, membersihkan hati, ini masalah yang penting dalam Islam. Maka dakwah para nabi, dakwah para rasul, yaitu membersihkan hati manusia. Jadi nabi diutus oleh Allah, di antara tugas Rasulullah membersihkan hati manusia. Maka kalau orang nuntut ilmu, dia melakukan amal, tapi hatinya enggak bersih, dipertanyakan benar atau tidak dia nuntut ilmunya. Semakin dia nuntut ilmu, berusaha bagaimana supaya hati ini tambah bersih. Tambah takut dia kepada Allah, tambah takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab tugas Nabi Muhammad SAW di antaranya membersihkan hati manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus rasulnya di antara mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Di antara tugas Nabi Muhammad SAW mensucikan, membersihkan hati manusia. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Tuhan Abidin, azakumullah, kita akan bahas buku ini, Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus, karena masalah tazkiyatun nufus merupakan masalah yang penting. Maka di awal dalam mukadimah ini saya jelaskan tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Karena ada orang-orang yang nuntut ilmu, belajar ilmu, bahkan juga dia sebagai dai, tapi hatinya kotor. Harus dibersihkan. Ada kesombongan, dengki, iri, dan yang lainnya. Tapi ini penting, kalau hati ini bersih dan baik, seluruh tubuh kita akan baik. Tapi kalau hati ini kotor, rusak, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Di dakwah Ahlussunnah mempentingkan di samping masalah akidah, masalah tauhid, juga masalah tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Dan ini saya sebutkan kenapa saya memilih pembahasan tentang manhaj Ahlussunnah dalam tazkiyatun nufus. Saya sebutkan karena ini merupakan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga saya jelaskan di sini kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan manusia lalai kepada hati mereka. Jadi ada orang yang sibuk belajar, nuntut ilmu, memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan memperdalam ilmu usul hadis, tafsir, usul fiqih, dan yang lainnya. Meskipun hal ini baik, penting, dan bermanfaat, akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu tersebut lalai. Lalai apa? Lalai untuk membahas amal-amal hati, penyakit hati dan obatnya. Lalai. Jadi harus kita bahas, karena ini masalah penting. Jangan sampai dia menuntut ilmu atau dia berdakwah, tapi dia sakit. Bagaimana dia akan mengobati orang? Dia sendiri sakit. Kemudian juga kalau kita lihat problem atau muskilah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, juga disebabkan karena hati. Maka harus dipentingkan masalah hati ini. Dan yang lainnya. Dan juga ikhwan fiddin, jazakumullah, kebersihan hati ini sangat bermanfaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat tidak ada yang manfaat kecuali hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ikhwanul din, jazakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kita bahas buku ini, kita baca sedikit dari buku ini, poin-poin yang penting tentang tafsir yang tadi saya sebutkan, bahwa Rasulullah ditugaskan oleh Allah untuk membersihkan hati manusia. Ayatnya terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat 151, Ali Imran ayat 164, dan juga surah Al-Jum'ah ayat 2. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian kitab yaitu Al-Qur'an dan hikmah yaitu As-Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 151. Yang saya pentingkan di sini penjelasan tentang makna wa yuzakkikum. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Makna dari wa yuzakkikum, membersihkan hati kalian, kata beliau, yaitu mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidik di atas akhlak yang mulia dan mensucikannya dari akhlak yang tercela. Itu semua sebagaimana beliau membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari sikap takabur sombong kepada tawadu, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap saling membenci, saling menjauhi, dan saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi. Dan selain itu dari bentuk-bentuk pensucian jiwa. Antum lihat di sini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di halaman 7 dari buku ini. Di halaman 7. Di sini disebutkan bahwa Nabi membersihkan hati manusia Yang pertama dari syirik kepada tauhid. Kemudian dari riya kepada ikhlas. Dari dusta kepada kejujuran. Dari khianat kepada amanah. Dari sikap takabur sombong kepada tawadu. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Dari sikap saling membenci, saling menjauhi, memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai. Anda perhatikan di sini. Ya, tazkiyatun nufus. Kalau orang berbicara tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati, ini harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi mensucikan hati manusia yang pertama dengan apa? Dengan membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, itu yang paling asas. Bagaimana supaya umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan itu tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Maka Nabi diutus oleh Allah untuk mengajak umat ini agar mereka mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini tazkiyatun nufus. Jadi kalau orang berbicara tentang tazkiyatun nufus, dia tidak membahas tentang masalah tauhid, tidak benar pembahasan itu. Menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Menyimpang dari manhaj salaf. Kalau orang bicara soal tazkiyatun nufus, pembersihan hati, atau mereka memberikan nama dengan lebih keren, manajemen qalbu. Kalau tidak membahas tentang tauhid, itu tidak benar. Menyimpang dari manhaj para nabi. Menyimpang dari dakwahnya para nabi. Sebab asas dakwah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj yang benar. Manhajul anbiya fid da'wati ila Allah. Manhajnya para nabi dalam berdakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah Nabi disuruh juga oleh Allah untuk membersihkan hati. Ketika turun surah Al-Mudaththir, masih awal setelah menerima Nabi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, kemudian setelah itu Allah turunkan ayat ya ayyuhal mudaththir kum fa'undzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruja fahjur wa la tamnun tastaghfir dan seterusnya. Dalam ayat itu ada kata-kata wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu kamu bersihkan. Yang dimaksudkan baju di situ dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud wa qalbaka fatahhir, hatimu bersihkan. Jadi Nabi SAW disuruh membersihkan hati. Dan Nabi juga diperintahkan Allah wa rujza fahjur, berhala-berhala kamu tinggalkan. Padahal Nabi enggak pernah menyembah berhala. Nabi enggak pernah menyembah berhala. Tapi tetap Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan semua berhala dan membersihkan hatinya dari berbagai macam kesyirikan. Jelas Nabi bertauhid kepada Allah SWT. Nabi enggak menyembah berhala sebagaimana ambul anbiya. Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang hanif, yang Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu kamu ikut Nabi Ibrahim yang lurus dan tidak berbuat syirik. Nabi Ibrahim AS mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, tapi tetap berdoa kepada Allah wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Padahal tidak pernah Nabi Ibrahim sujud kepada berhala atau menyembah berhala, tapi tetap memohon kepada Allah agar dia dan anak cucunya dijauhkan dari berhala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW disuruh untuk menjauhkan syirik. Kalau Nabi diperintahkan demikian, ya kita juga demikian. Ini makna yang pertama, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan hatimu dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, bersihkan amalmu, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan amalmu. dari kesyirikan dan yang lainnya. Yang ketiga, wasiyabaka fatahir, yaitu bersihkan akhlakmu. Akhlakmu bersihkan. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang keempat, wasiyabaka fatahir dalam artian baju. Baju kamu bersihkan. Artinya kalau kita mau sholat, kita harus bersihkan baju kita. Waktu ayat ini turun, wasiyabaka fatahir, belum ada kewajiban sholat yang lima waktu. Waktu ayat ini turun dalam surah Al-Mudathir, wasiyabaka fatahir, belum ada kewajiban sholat yang lima waktu. Maka ayat ini tetap dengan maknanya, wasiyabaka fatahir, bajumu bersihkan. Tetap berlaku. Artinya ketika sholat, harus bersihkan baju kita, pakaian kita, dari najis. Itu makna yang keempat. Yang kelima maknanya, wasiyabaka fatahir, ay wasiyabaka faqassir. Bajumu, pakaianmu, celanamu kamu potong. Gak boleh isbal. Gak boleh laki-laki lebih dari mata kaki. Kalau perempuan, gak ada masalah lebih dari mata kaki. Untuk laki-laki gak boleh. Celananya, kainnya, gamisnya lebih dari mata kaki dia boleh. Wasiyabaka faqassir. Pakaianmu kamu potong. Itu disebutkan tafsir ini. Lima tafsir ini bisa antum lihat dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Dijelaskan oleh para mufassir tentang ayat ini. Jadi untuk laki enggak boleh isbal. Untuk perempuan dianjurkan untuk isbal. Harus lebih dari mata kaki untuk perempuan. Karena kaki termasuk aurat bagi wanita. Ini yang pertama. Kita kembali kepada tafsir ayat ini. Jadi Nabi membersihkan hati manusia dari syirik kepada tauhid. Yang kedua, dari riya kepada ikhlas. Ya, riya ini harus dibersihkan. Jangan sampai kita sudah ngaji tapi terus masih ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Memamerkan amal kita kepada manusia harus ikhlas. Dan ikhlas ini berat dan berat. Berat ikhlas. Dan tadi pagi sudah kita bahas tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Atau para ulama salaf mengatakan, yang paling berat atasku melawan niatku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan niatku. Karena berbolak-balik. Kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita dari riya ini. Bahwa riya menghapuskan amal. Kemudian dari dusta kepada kejujuran. Jadi talibul ilm, penuntut ilmu, jauhkan itu dusta-dusta. Bohong. Enggak ada manfaatnya bohong. Dan bohong membawa kepada kejelekan. Maka Nabi tidak pernah berusaha seumur hidupnya. Rasulullah enggak pernah berusaha. Terkenal dengan jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dusta. Maka Nabi menganjurkan kita semuanya untuk jujur dan jauhkan dusta. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra al-kadhiba hatta yuqtaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal-kadhiba. Fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuqtaba 'inda Allahi kadzdzaba." Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidq, hendaklah kamu selalu jujur." Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke surga. "Wala yazalu ar-rajulu yasduq," dan tetaplah seorang itu jujur. "Wa yataharra sidqa," dan terus berusaha untuk menjaga kejujuran. "Hatta yuqtaba 'inda Allahi siddiqa," sampai ditulis oleh Allah termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari kedustaan dan kebohongan, karena dusta dan bohong akan membawa kepada kejelekan dan kejelekan. "Ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar," dan kejelekan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang itu kedustaan akan membawa ke neraka, kebohongan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang itu dusta dan bohong, maka ditulis oleh Allah termasuk orang pendusta, tukang dusta, tukang bohong. Hadis ini sahih, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, jauhkan dusta. Dan dusta juga termasuk dari sifat apa? Munafik. Munafik di antara cirinya apa? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Wa idza khasama fajara. Ciri munafik apabila berkata dusta. Apabila berjanji menyalahi janji. Apabila diberi amanah khianat. Apabila dia bertengkar, berselisih, melewati batas. Itu ciri munafik. Dan munafik dibangun di atas kedustaan. Munafik itu dibangun di atas kedustaan. Jadi kita gak boleh dusta. Dan dusta ini membawa kejelekan. Dan dusta ini juga bertingkat-tingkat. Kalau orang berdusta sama Allah, lebih besar dosanya. Lebih dari syirik. Dusta sama Nabi, lebih besar lagi. Dusta sama Allah paling besar. Kemudian dusta sama Nabi. Berdusta, mengatakan qala Rasulullah, padahal Nabi gak bersabda. Tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya mutamirin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta sama aku dengan sengaja, maka dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Dan dusta kepada yang lainnya. Jadi ini dusta tinggalkan. Kita harus jujur. Kemudian dari khianat kepada amanah. Khianat ini ciri dari munafik juga. Kita diberikan amanah, laksanakan amanah apa sebagai apa saja. Sebagai talibul ilm, sebagai dai, sebagai pimpinan, ya, di yayasan atau masjid atau yang lainnya, amanah jaga. Jangan khianat. Diberikan kita harta, amanah jaga. Istri, anak itu amanah. Jangan khianat. Jaga. Itu kewajiban tanggung jawab kita. Kemudian dari sikap takabur, yang kelima, dari sikap sombong kepada tawadu. Dan tadi pagi ditanyakan tentang ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat. Saya bacakan dari bukunya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, Fadlu Ilmi Salaf. Di antara ciri dari ilmu yang bermanfaat, yaitu orang itu tambah tawadu, tambah ilmunya, tambah tawadu, enggak sombong. Dan dia terima kebenaran dari siapa saja. Enggak sombong. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Tawadu. Kemudian yang keenam, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Ini tugas Nabi. Nabi bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Dua-duanya sahih riwayatnya. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, semakin kita nuntut ilmu, ngaji, akhlak kita tambah baik. Karena antara akhlak dengan akidah punya hubungan yang erat. Antara akhlak dengan akidah punya hubungan yang erat, enggak bisa dipisahkan. Nabi bersabda, akmalul mu'minina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istri-istrinya. Di sini sahih dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi orang mukmin yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak. Jadi antum perhatikan, antum ngaji harus semakin baik akhlak antum. Antum ngaji semakin baik. Akhlak antum kepada orang tua, akhlak antum kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, kepada kaum muslimin, baik akhlak itu. Dan akhlak punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Dan yang paling berat, ini satu hadis sahih riwayatnya. Hadis yang lain, yang paling berat timbangan akhlak. Kata Nabi, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan, wa inna Allah la yubghidul fahisha al-badhi." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin dari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan Allah sangat benci kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Allah sangat benci. Nah, di sini juga hadis yang sahih. Itu di awal-awal dalam adab dan akhlak penuntut ilmu saya bawakan hadis itu. Jadi ini dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Jadi harus ada perubahan ini. Setelah kita nuntut ilmu, kita akan ngaji, ketika kita mengikuti manhaj yang hak ini, manhajus salaf, maka tambah baik akhlak kita. Kemudian yang ketujuh, dari saling membenci, menjauhi, memutuskan hubungan, mencintai. Yang tadinya kita menjauhi, putus silaturahmi, mesti tambah erat hubungan itu, tambah baik. Sebab silaturahmi gak boleh putus. Kalau antum punya saudara, kakak, adik, paman, keponakan, sepupu, gak boleh putus hubungan. Itu yang dikatakan silaturahmi. Artinya yang punya hubungan rahim, punya hubungan darah. Kalau di kita jadi umum ya, silaturahmi kepada semua orang. Silaturahmi. Jadi istilah yang umum silaturahmi itu. Orang yang gak dikenal silaturahmi. Silaturahim itu rahim, hubungan darah yang terdekat dengan kita. Yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan kita akan diberikan oleh Allah rezeki dan juga dipanjangkan umur dengan silaturahmi kepada sanak kerabat kita. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsala fi athri falyasir rahimah. Dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Jadi ini ikhwan fiddin, jazakumullah, hubungan kita tambah baik gitu. Makanya ini yang ditugaskan oleh Nabi. Maka para dai juga berusaha bagaimana membersihkan hati manusia. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, antum juga perhatikan bahwa Allah SWT ketika berbicara tentang masalah hati, Allah bersumpah di dalam surah Wasyams. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Setelah Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah jelaskan tentang jiwa dan hati manusia ini, yaitu dan tentang jiwa dan Allah yang menyempurnakannya. Kemudian falhamaha fujura wa taqwa, Allah memberikan ilham kepada hati itu yang baik dengan yang buruk. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung dan berbahagia orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan hati dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hati. Mengotori dengan apa? Mengotori hatinya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, hati itu kotor dengan syirik. Yang kedua dengan bid'ah, yang ketiga dengan maksiat. Makanya penafsiran para ulama ketika menafsirkan ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dijelaskan oleh para mufassirin. Hati yang selamat yaitu hati yang selamat dari segala macam perbuatan syirik dengan mentauhidkan Allah SWT. Hati yang selamat dari perbuatan bid'ah dan dia tetap di atas sunnah. Dan hati yang selamat dari semua perbuatan dosa dan maksiat dan tetap dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada qalbun salim, hati yang selamat. Kemudian baru ada tafsir-tafsir yang lain dijelaskan oleh para mufassirin. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, Allah bersumpah tentang hati ini menunjukkan pentingnya masalah hati. Jadi kita harus punya perhatian kepada hati ini. Di samping kita nuntut ilmu, di samping kita mengamalkan ilmu, kita juga perhatikan tentang hati ini. Penting. Karena apa? Karena kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila daging ini jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itulah hati. Hati ini kalau baik, baik seluruh tubuhnya. Hati ini sebagai raja, anggota tubuh sebagai pasukannya. Kalau raja ini baik, baik anggota tubuhnya. Kalau raja ini jelek-jelek seluruhnya. Makanya Al-Imam Nuqayyim menjelaskan, antum lihat di halaman 19. Di halaman 19 dari buku ini. Kata Al-Imam Nuqayyim rahimahullah, "Wa man ta'ammala asy-syari'ata fi masadiriha wa mawaridiha, alima anna irtibata 'amali jawarib bi 'amali al-qulub wa annaha la tanfa'u bidunha wa anna 'amala al-qulubi afradu 'ala al-'abdi min 'amali al-jawarih." وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأقطر وأدوم فهي واجبة في كل وقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih kontinu, dan lebih wajib di setiap waktu. Disebutkan oleh Al-Imam Nuqayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid. Jadi perbedaan antara mukmin dengan munafik di hatinya. Kalau soal amal, orang munafik sholat bersama kaum muslimin, ikut juga jihad dan amal-amal sholat yang lainnya, tapi hatinya benci kepada Islam. Meskipun dia mengatakan beriman segala macam, tapi Allah tahu mereka dusta. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah. Di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan akhir, kata Allah mereka tidak beriman. Karena Allah tahu tentang hatinya mereka. Makanya ini masalah hati, masalah penting. Jadi kita harus bagaimana amal-amal hati ini? Jadi kata Ibnu Qayyim, amal hati itu lebih wajib. Ya seperti apa? Ya iman kepada Allah SWT dengan arkanul iman yang 6. Begitu juga ikhlas, cinta kepada Allah, amal hati. Takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang lainnya dari amal-amal hati. Ini lebih wajib. Kalau dia mengamalkan amal badan, umpamanya dia mengamalkan, maka dikatakan afrod, lebih wajib. Ketika seorang mengamalkan, umpamanya dia sholat, enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah, meskipun amalnya soleh. Atau dia beramal, amal soleh, tapi riya. Seperti yang tadi pagi saya sebutkan, 3 orang. Yang pertama kali dipanaskan api neraka, orang yang belajar, orang yang baca Quran, tapi dia riya. Orang yang sedekah, tapi dia riya. Orang yang jihad, tapi dia riya. Amalnya amal soleh, tapi hatinya riya, ingin dipuji, ingin disanjung, atau dia pamer, atau tidak ikhlas, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal hati ini menentukan. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Kalau kita sebutkan amal itu penting, bukan berarti kita seperti pendapatnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu cukup perkataan dan juga mengiman dengan hati, amal nggak masuk bagian daripada iman. Ini Murji'ah, sesat pendapat ini. Kalau ahlu sunnah bahwa iman itu yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu berkata dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu iman. Dan kemudian ikhwan fillah nasakumullah, kadang-kadang orang ketika ditegur tentang satu perbuatan bahwa ini melanggar syariat, ini enggak boleh, yang penting hati. Bahkan suruh sholat berjamaah, yang penting hati. Disuruh pria jenggot, yang penting hati. Allah lihat kepada hati dan amal. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kamu. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak melihat kepada amwalikum, harta kamu. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Yang Allah lihat hati dan amal. Hati dan amal. Jadi ketika orang ditegur, ya kita ingatkan bahwa hati penting, amal juga penting sebagai bukti konsekuensi dari dia baik atau dia taat. Ya hatinya harus mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi enggak bisa orang mengatakan yang penting hati. Kemudian akan fiddin azakumullah, kita akan bahas tentang masalah hati ini, tentang keadaan hati, soal masalah kaidah-kaidah kita enggak bahas ya. Sebelum kita masuk kepada keadaan hati dan macam-macamnya, antum perhatikan ya khani fiddin azakumullah, bahwa orang-orang yang membersihkan hati itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga. Antum lihat di halaman 23 dan 24 di dalam surah Taha. Surah Taha ayat 75-76 Allah berfirman, "Wa may ya'ti mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka." Barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yang mulia, yaitu sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri, yang mensucikan hatinya. Sekarang kita bahas poin yang ketiga atau bab yang ketiga tentang keadaan hati dan macam-macamnya. Hati dibagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menjadi tiga. Ada hati yang sehat, kemudian ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Atau ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Tiga, hati sehat, yang mati, kemudian yang sakit. Yang sehat ini dengan dasar ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surah Asy-Syu'ara ayat 88. Ini hati yang selamat dari kotoran syirik. Kemudian dijelaskan tentang hati yang selamat, ada yang menyebutkan yaitu yang mentauhidkan Allah menjauhkan syirik, ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang dia bersaksi tidak ilah yang berhak dia badai melainkan hanya Allah saja, dia mati dalam keadaan demikian. Ada juga yang mengatakan hati yang bersih daripada bid'ah dan hati yang bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi orang yang hatinya selamat yaitu dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan dia mencintai seseorang karena Allah. Dia membenci karena Allah. Dia memberi karena Allah. Dia mencegah pun tidak memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang sempurna imannya. Jadi dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Cinta, tawakal, takut, mengharap, dan semua ibadah lakukan semata karena Allah. Dan dia mencintai karena Allah. Orang yang seperti ini kata Nabi SAW, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, mencegah karena Allah, maka ia telah menyempurnakan imannya. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Al-Baqawi dalam syarah sunnah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Jami' Shaghir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an, dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, sempurna imannya. Ini qalbun salim. Dan ini tetap kita harus berusaha bagaimana untuk menjadi hati yang selamat. Saya dan antum tetap berusaha, dan ini waktunya panjang, dan berusaha dengan sekuat tenaga kita, dan memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kepada kita hati yang selamat, qalban saliman. Dan doanya ada di buku ini. Kemudian di dalam hati yang selamat ini juga tidak lepas, ya, bahwa kita berusaha hati ini, hati yang selamat, ikhlas dalam ibadah kepada Allah SWT, tetap istiqamah. Tapi yang perlu antum ingat, hati ini gampang untuk berbolak-balik, mudah sekali berbolak-balik hati ini. Terkadang dia taat, terkadang dia berbuat maksiat. Terkadang melakukan ibadah, terkadang ditinggalkan ibadah itu. Ini hati manusia. Makanya di antara doa Nabi Muhammad SAW, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini doa yang sering Nabi berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ketika Nabi ditanya, kenapa Rasulullah engkau berdoa dengan doa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Iya, sesungguhnya hati di antara dua jari, dari jari jemari Allah, Allah membolak-balikkan menurut apa yang Allah kehendaki. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi terkadang orang hatinya dia melakukan ibadah baik, terkadang ditinggalkan, berbolak-balik. Makanya ada orang yang paginya iman, sore kafir. Sore iman, paginya kafir. Karena apa? Karena banyaknya fitnah yang masuk ke dalam hati. Yaitu fitnah apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ketetapan. Ya, antum bisa merasakan, baru selesai Ramadan. Ramadan selesai. Begitu selesai Ramadan, orang tinggalkan amal-amal solehnya. Baca Qur'annya. Kalau Ramadan luar biasa, Masya Allah. Sehari kadang-kadang bisa 3 juz. Atau 2 juz. Selesai Ramadan, 1 juz juga gak sampai. Bahkan ada umat Islam, nyentuh mushaf aja, tidak. Setelah Ramadan. Apalagi baca, nyentuh mushafnya tidak. Apalagi baca. Yang tadi rajin, Masya Allah, sholat malamnya. Begitu selesai Ramadan, enggak sholat malam lagi. Dan yang lain amal-amal soleh terlihat. Jadi hati itu berbolak-balik. Untuk dawam itu yang paling penting, meskipun sedikit, dawam, continue. Kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue, yang terus-menerus, meskipun sedikit. Makanya kita harus terus bagaimana supaya hati kita tetap dalam iman, dalam akidah yang benar, dalam manhaj yang benar, dalam ibadah. Tetap. Itu hati yang selamat. Kemudian yang kedua, hati yang mati. Yang dia memang hati ini mati. Yang semua kata Imam Muqayyim, dia didominasi oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya. Dan dia tidak peduli mengerjakan apa saja, apakah itu dibenci oleh Allah, dimurkai, dia enggak peduli. Dilaksanakan semuanya. Ini orang hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit ini hidup tetapi cacat. Hatinya hidup tapi cacat. Dia memiliki dua materi yang saling tarik menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan, maka dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Itulah materi kehidupan. Tetapi masih ada kekuatan syahwat, serta masih berkinan kuat dalam hasad, dengki, sombong, ujub, cinta kedudukan, dan berbuat kerusakan. Itulah materi yang menghancurkan dan membinasakannya. Jadi kuat tarik menarik dalam hati ini. Ada dia ingin ibadah, ingin taat, ingin sedekah, tapi daya tarik yang lain juga ingin berbuat dosa, maksiat, luar biasa. Ini hati yang sakit. Makanya kita berusaha bagaimana mengobati hati yang sakit ini. Dan juga ikhwanul fiddin, jazakumullah, tentang hati ini juga enggak lepas daripada pengaruh syaitan. Merusak hati manusia, memberikan syubhat dan mengajak kepada syahwat. Langkah-langkah syaitan ini banyak. Dan pintu-pintu syaitan juga banyak. Nanti Anda bisa lihat pintu-pintu syaitan dalam merusak hati manusia dengan kemarahan, dengan hawa nafsu, dengki, tamak, berlebihan dalam makan, ya, kemudian juga dalam bergaul, tidur, dan segala macam. Dan yang lainnya, bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu juga bisikan daripada syaitan. Takut miskin, takut fakir, kemudian fanatik kepada mazhab, kepada gurunya atau kelompoknya, ini juga godaan dari syaitan. Itu su'udzon dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, hati ini dibagi oleh Rasulullah SAW menjadi dua, ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Hati yang hitam ini yaitu hati yang sakit. Dan juga yang jelas mati kita enggak bahas. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 61. Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Fa ayyu qalbin ushriba nuqita fi nuqtatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nuqita fi nuqtatun bayda. Hatta tasira ala qalbaini ala abyada mithli safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard wal akharu aswad murbadan kal quzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Nabi bersabda, fitnah-fitnah membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Hati yang menerimanya niscaya timbul bercak atau nokta hitam. Sedangkan hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang, sehingga hati menjadi dua. Yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. Adapun hati yang terkena bercak atau nokta hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam. Akan menjadi hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup, tidak lagi mengenal yang ma'ruf, yaitu kebaikan dia tidak kenal, dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali ia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini riwayat Muslim. Jadi Nabi menyebutkan bahwa fitnah itu terus masuk ke dalam hati manusia. Fitnah yang maksud fitnah syahwat dan fitnah syubhat, terus masuk mengotori hati manusia. Nah, ada yang mengingkari fitnah itu, maka dia tetap putih cemerlang. Tapi ada yang fitnah itu. Ini fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat, ya fitnah keduniaan, harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita, dan yang lainnya. Fitnah syubhat, fitnah yang tentang pemahaman, keyakinan, aliran, juga pemikiran yang menyimpang. Fitnah syahwat berat, sama seperti fitnah syubhat. Ada orang yang selamat dari fitnah syahwat masuk kepada fitnah syubhat. Ada orang yang selamat dari fitnah syubhat, masuk dia ke dalam fitnah syahwat. Nah, terus dua-duanya mendatangi hati manusia. Seperti fitnah syahwat, fitnah harta, fitnah wanita. Kedudukan fitnah yang besar. Nabi berbicara tentang masalah harta, kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih, riwayat Tirmizi, Ahmad Ibn Hibban dan Hakim. Ini fitnah harta. Terkena kepada semuanya. Orang awam, talibul ilm, para ustaz, para dai, bahkan lebih daripada itu, masyayikh bisa terkena dengan fitnah. Ulama terkena fitnah masalah harta ini. Makanya harus hati-hati. Nabi sudah sebutkan, kita harus hati-hati. Fitnah harta ini. Kemudian juga fitnah wanita. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini fitnah. Makanya di antara fitnah syahwat ini banyak sekali. Dan jalan-jalan menuju kepada itu banyak sekali. Saya di antara sebutkan ini. Ya, dia sering memandang wanita, membaca majalah-majalah porno, gambar-gambar yang membuka aurat, menonton film cabul. Saya sebutkan di sini nonton TV. Kenapa saya masukkan TV? Karena acara yang ada semuanya bukan alatnya, acara yang ada syirik di dalamnya, ada bid'ah di dalamnya, ada pemurtatan umat di dalamnya, memamerkan aurat, harta dalam berita, bukan alatnya, merusak, dirusak orang itu, dirusak istrinya, anak dirusak, yang lain-lain juga. Dan sekarang berkembang dengan segala macam lah, ya ini fitnah. Dengan Facebook segala macam. Merusak. Terus berkembang. Fitnah itu terus berkembang. Meskipun dianggap oleh orang kemajuan teknologi. Tapi merusak hati manusia luar biasa. Merusakannya. Dan orang gak sadari. Lama-kelamaan hatinya rusak. Kalau sudah hatinya rusak, akalnya juga rusak. Cara berpikirnya. Gak wajar. Kalau sudah rusak, agamanya juga rusak. Maka itu hati-hati. Jaga hati ini. Dengan terus tak. Kalau ini melanggar syariat, tinggalkan. Jangan dianggap, wah saya insya Allah, saya kan sudah ngaji, insya Allah kuat iman saya. Ah, cuma sekedar teman aja. Di Facebook cuma sekedar teman aja. Lama-kelamaan rusak dia. Rusak. Makanya antum perhatikan, ikhwan fiddin, jazakumullah, setan itu ketika merusak hati manusia, tidak sekaligus. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah. Maka Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Itu musuh yang nyata bagi kamu. Makanya hati-hati. Bagi thullabul ilm, kadang-kadang ada orang punya problem, wanita ingin kita menyampaikan. Ya tadi ada yang melalui dengan Facebook, ada juga yang datang, ada SMS, ada juga telepon atau yang lain. Istilah mereka dengan istilah curhat. Mencurahkan isi hati. Pada hakikatnya cunhat. Racun hati. Dan ini kena bukan thullabul ilm. Termasuk ustadznya juga kena. Kena sudah ustadznya. Ya. Ada perempuan kirim SMS. Kemudian telepon. Saya mau curhat. Dilayanin. Kesian ini. Dilayanin. Akhirnya si ustadz kena fitnah. Fitnah wanita yang Nabi katakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Ini jalan langkah-langkah setan. Awalnya sepertinya baik ya, ingin menolong. Enggak lama terjerumus dia dalam perbuatan zina wal iyadzu billah, nas'alullah salam wal afiyah. Hati-hati ini, langkah-langkah setan terus merusak. Ini fitnah. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang mata, kata Nabi apa? Fazinal ainaini an-nadharu. Zinanya mata memandang. Jadi bukan hanya kemaluan dia berzina, tapi mata juga berzina. Kata Rasulullah SAW. Yang bersabda Rasulullah SAW. Fazinal ainaini an-nadhar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. dan yang lainnya. Jadi ini harus perhatikan, hati-hati kita. Kemudian juga ikhtilat, bercampur laki perempuan juga harus dijaga, diperbaiki lagi, baik dalam kajian maupun yang lain diperbaiki lagi. Ya belum sempurna, tapi terus kita jaga, sebab ini fitnah. Kemudian juga berpacaran, dan banyak cara-cara sekarang untuk pacaran tadi, tinggalkan ini. Yang awalnya mungkin melalui SMS atau telepon atau yang tadi disebutkan, ya melalui Facebook dan segala macam, lama-lama ketemu. Berdua anaknya perempuan, yang ketiganya syaitan, kata Rasulullah. Dan Nabi sudah bilang, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, yang ketiganya syaitan. Dan yang lainnya lagi, ya, banyak sekali dilakukan fitnah dari syahwat ini. Antum bisa lihat itu di buku ini. Kemudian juga fitnah syubuhat tentang aliran, tentang pemahaman, tentang keyakinan, dan yang lainnya. Syubhat itu banyak, yang meragukan keimanan seseorang, meragukan keyakinan dia, sampai dia mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat. Ini hati-hati, ini fitnah, fitnah syubhat. Fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah SWT. Kalau orang sudah terkena fitnah syahwat, ya, fitnah syahwat ini, itu diantaranya tadi disebutkan tentang masalah wanita. Ada juga fitnah syahwat yang lain, seperti tadi harta, itu juga fitnah. Kemudian juga kedudukan, jabatan. Ada orang ingin selalu jadi pemimpin, ingin dia jadi pemimpin, ingin dia punya kedudukan, ini kena fitnah dia. Meskipun dia pakai segala macam dengan nama Islam, kita harus tegakkan Islam, kita harus bela Islam. Yang tujuannya bukan untuk bela Islam, untuk bela dirinya supaya dapat kursi, supaya dapat kedudukan. Cuma nama-nama Islam yang dipakai oleh dia. Untuk apa? Untuk mengangkat dirinya. Ini fitnah, fitnah syahwat. Dan itu terjadi pada segala macam, ya, yang partai-partai yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan yang lainnya. Bukan bela Islam, tapi apa? Untuk kursi, untuk jatah, untuk segala macam. Ini fitnah. Dan itu gak terasa, dianggap dirinya, ya insya Allah kita kalau sudah dapat, kita akan bela Islam, kita akan rubah. Belum apa-apa sudah berubah dia. Belum apa-apa sudah berubah. Ini belum jadi calon ini. Ini baru berusaha, baru meniti jalannya. Ya, uang sudah dihabiskan, jenggotnya dicukur, celananya tadi tidak isbal jadi isbal lagi. Rapat-rapat sholat berjamaah ditinggalkan, ngaji ditinggalkan. Bacanya dulu baca Quran, sekarang sibuk baca koran. Gitu. Gimana nih pendukungnya gimana? Udah enggak lihat Quran lagi sudah. Sudah berubah, apalagi nanti sudah dapat jabatan, kedudukan, ya rubah semuanya. Ini fitnah syahwat. Rusak hatinya. Dan dia gak merasa hatinya rusak. Bahkan kadang-kadang dia gembira dengan hatinya rusak itu. Waliyadzubillah, nas'alullah, salam alafiyah. Gembira dia dengan hatinya rusak. Fitnah. Jadi fitnah syahwat merusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah SWT. Rusak niatnya. Yang tadinya dia niatnya karena Allah ikhlas, sekarang niatnya gak berubah. Kalau ingin dia umpamanya, ya, jadi calon apa, camat ya, atau bupati, atau anggota DPR atau yang lain umpamanya. Ini jalan sedang ditempuh oleh dia ini. Dikeluarkan harta sebanyak-banyaknya supaya terpilih. Yang dikeluarkan hartanya bukan karena Allah lagi. Dikeluarkan harta bagi sajadah, bagi ini. Supaya apa? Supaya kamu milih saya nanti ya. Gitu. Ada pesannya, gitu. Bukan karena Allah lagi, tapi supaya dibantu orang, dibantu ini, dibantu supaya milih dia. Bukan karena Allah lagi. Rusak niat dan tujuannya. Ini syahwat. Rusak niatnya dan tujuannya rusak. Karena apa? Karena bukan karena Allah lagi dia melakukan. Karena sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Bahkan ada yang enggak terpilih diambil lagi sajadahnya. Saya enggak kepilih. Jadi karena gak kepilih diambil lagi. Jadi terjadi. Si cerita ini terjadi. Jadi ikhwan fiddin jazakumullah, ini rusak ini, rusak. Dan kadang-kadang orang tidak merasa bahwa itu dia sudah dirusak. Yang tahu siapa ya? Orang-orang yang faham. Tabib, itu para ulama yang faham. Tabibnya hati para ulama. Tahu ini orang ini sudah rusak, sudah melenceng. Karena tujuannya bukan untuk Islam lagi, nama Islam yang dipakai oleh dia. Semuanya labelnya Islam. Tapi rusak niatnya dan tujuannya dalam ibadah kepada Allah, enggak murni lagi. Bahkan juga kadang-kadang dia sholatnya karena atasannya. Dia memberi juga bukan karena Allah lagi, karena atasannya yang minta. Semuanya rusak. Kemudian fitnah syubhat merusak ilmu dan keyakinan. Untuk lihat di halaman 67. Jadi fitnah syubhat itu membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Ilmunya dan keyakinannya rusak. Jadi orang kalau kena fitnah syubhat, ilmunya enggak bertambah. Atau terkena fitnah syubhat, apakah itu hizib, kelompok ya, atau firqah-firqah yang sesat, ilmunya enggak tambah. Tuh lihat. Yang tadinya dia hafal Quran, hafal hadis, rusak ilmunya. Rusak ilmunya. Arti ilmunya yang tadinya bisa dimanfaatkan, diamalkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin yang dilakukan semata ikhlas karena Allah, rusak ilmunya. Hatta dia sudah hafal Quran. Seperti khawarij. Khawarij terkena fitnah syubhat bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Syubhat yang di kepalanya. Dan itu merusak juga keyakinannya dia. Keyakinannya orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka. Dosa besar, dia keluar dari Islam dan kekal, keyakinan rusak. Ini syubhat. Maka berbahaya ini. Fitnah syubhat ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Quran wa sunnah la fahmin salat. Pegang rata-rata. Dan ilmu ini jangan seperti orang-orang hizb. Jangan seperti alul bidah. Ilmunya enggak bertambah, tetap dia. Kalau alul sunnah ilmunya bertambah. Dan ilmu ini tidak menerima kejumudan. Sebagaimana kata Syekh Albani, al-ilmu la yaqbalul jumud. Ilmu tidak menerima jumud. Berkembang ilmu ini, berkembang. Berkembang. Kalau ada dalil lagi yang tadinya kita enggak tahu, ya kita berubah, enggak ada masalah. Tadi kita pendapat tentang masalah fikih begini, ada dalil lagi, ya kita pegang. Karena para imam mazhab pun mengatakan enggak boleh pegang pendapat mereka, ikuti sunnah. Semua imam mazhab mengatakan demikian. Beda dengan al-bidah. Kalau al-bidah, ilmunya enggak berkembang. Karena dia ta'asubnya dia, fanatiknya dia, kemudian juga dia taklid kepada gurunya. Seperti itu, Anda bisa lihat orang-orang yang ahlul bidah atau orang hizb atau orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf dengan tanda kutip. Ya. Itu lihat, enggak berkembang, tetap aja begitu. Dari dulu sampai sekarang enggak ada perubahan. Bahkan waliyadzubillah tambah keras hatinya. Kenapa? Sering memfitnah orang dan menuduh orang. Tambah keras. Kenapa? Dikatakan keras hatinya, lihat dari amaliyahnya. Kita tahu hatinya dia keras kenapa? Dari amaliyahnya, keras kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, keras kepada keluarganya, sampai ketemu keluarga tidak salam, tidak tegur, satu rumah. Berarti ini fitnah, gak mungkin salah mengajarkan demikian, gak mungkin. Sudah. Salah menganjurkan untuk mempererat hubungan silaturahmi. Datang ketemu yaumul id ya, saudara-saudaranya, gak salam, gak mau salaman. Karena fitnah syubhat. Sampai sebelum, gak mungkin Islam mengajarkan, gak mungkin sudah. Islam mengajarkan seperti itu. Berarti ini, dia menisbatkan kepada salaf, tapi salaf bari dari orang-orang itu. Berlepas diri. Jadi akhwan fiddin, a'azakumullah. Jadi kita hati-hati kepada fitnah syubhat ini, yang merusak ilmu dan juga merusak keyakinan. Kemudian akhwan fiddin, a'azakumullah, kita akan bahas tentang tanda-tanda hati yang sakit. Karena ini penting. Supaya kita tahu di mana kita ini. Kita sehat atau sakit. Harus tahu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dan saya kasih tambahan-tambahan keterangan. dari yang lain. Yang pertama, antum lihat di halaman 79. Di halaman 79, yang pertama, tanda hati yang sehat. Jadi saya sebutkan di sini hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Jadi hati yang sehat selalu berjalan ke tempat-tempat yang bermanfaat, dan dia mengutamakan hal yang bermanfaat seperti menuntut ilmu syar'i, mentadaburi Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat dan yang lainnya. Berbeda dengan hati yang sakit, mengutamakan kebalikannya. Kalau hati yang sakit, dia mengutamakan hati yang sakit, mengutamakan yang membahayakan dirinya, mencari yang haram, hal yang syubhat. Hati yang sakit tidak mementingkan, dan artinya dia tidak mementingkan untuk menjaga hal yang dapat menambah iman kepada Allah. Dia enggak pentingkan itu. Kadang-kadang dia berbuat dosa, maksiat, minum khamar, juga merokok. Merokok ini hukumnya haram dalam Islam. Rokok itu enggak manfaat. Binatang aja gak mau kok makan tembakau, kok orang mau? Binatang gak mau dekat. Antum bisa tanya orang yang punya kebun tembakau, ada gak kambing yang mau dekat ke situ? Gak ada. Tapi kok orang mau? Entah sama atau bagaimana orang itu. Anda bisa lihat tembakau itu gak ada, pohon tembakau gak ada kambing yang mau dekat, tapi kok orang mau ya? Rokok ini gak ada manfaat sama sekali dan membahayakan. Jadi seorang yang dia beriman kepada Allah, dia sebagai muslim, tinggalkan yang gak bermanfaat ini, tinggalkan. Jangan bilang belum mampu. Bisa insya Allah, orang lain bisa tinggalkan, kenapa kita gak bisa tinggalkan? Tinggalkan. Dan masih banyak lagi yang lain ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, hati yang sehat itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Sebab tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Jadi orang yang hatinya sehat selalu mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukan berarti kita gak boleh mencari nafkah. Wajib mencari nafkah, wajib. Kita bekerja, berusaha, wajib. Kita harus makan. Istri kita juga harus makan, anak kita juga harus makan. Kita harus punya rumah. Kita juga harus punya harta untuk bisa menunaikan ibadah haji, umrah. Kita juga harus membantu orang tua kita. Membantu dakwah, membangun pondok, masjid. Tetap kita harus kerja, berusaha. Cuma jangan jadikan tujuan dunia ini. Banyak orang yang habis waktunya untuk dunia. Habis dari mulai subuh sampai subuh lagi. Yang dipikirkan itu aja kerjaan. Bahkan antum lihat, semakin tambah jabatan, semakin hartanya, kadang-kadang juga kerja. Jam 11 malam baru pulang. Dari pagi setengah 6 sudah berangkat, jam 11 baru pulang. Dan pulang itu juga bukan selesai. Tetapi di rumah ditelepon lagi, urusan kerjaan. Habis waktunya. Buat dirinya, buat istrinya gak ada, buat anaknya, buat segala macam sudah. Nah kadang-kadang dia menutupi semua itu dengan apa? Ya, dengan sedekah. Udah gak cukup dengan sedekah aja. Dia juga memperbaiki diri, membersihkan hatinya. Dia harus bagaimana membersihkan hatinya? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah. kita harus mengutamakan akhirat. Dunia ini bukan tujuan. Makanya antum lihat bahwa orang yang terkena fitnah dunia ini, cinta kepada dunia, rusak dia semuanya. Dia sudah mengagungkan dunia, kemudian juga dia terhalang dari berbuat kebajikan. Kalau orang sudah cinta dunia, urusannya juga rusak. Urusannya rusak. Berantakan urusannya. Makanya kita, ikhwan fil din, jazakumullah, orang yang hatinya sehat, tujuan hidupnya adalah akhirat. Bukan berarti kerja, usaha, dagang gak boleh, wajib. Tapi kita bagi waktunya. Waktunya bagi. Kerja-kerja, dagang-dagang, juga kita harus waktu untuk ibadah kepada Allah SWT. Jangan tinggalkan. Waktunya baca Quran, waktunya kita ngaji, waktunya kita baca buku, waktunya kita nuntut ilmu, waktunya sholat berjamaah, waktunya sholat Jumat, waktunya untuk istri, untuk anak, harus ada semuanya. Jadi ini kita bagi waktunya. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Orang yang tujuan hidupnya untuk dunia, rugi dia. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nabi bersabda depan para sahabat, kata Nabi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Dan setiap Jumat biasa imam itu membaca surah Al-A'la. Di surah Al-A'la disebutkan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan begini. Antum lihat perkataan Ali bin Abi Thalib di halaman 83. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini ada amal tanpa hisab, sedangkan nanti ada hisab tanpa amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, tujuan hidup kita adalah akhirat. Itu ingat. Bukan dunia. Orang yang sibuk dengan dunia itu selalu disibukkan. Antum lihat di halaman 113. Antum lihat. Kata Imam Al-Qayyim, muhibbu dunya la yanfaqu min thalathin hammun lazim wa ta'abun da'im wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tidak akan lepas dari tiga: kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, yang kedua kecapean, keletihan yang berkelanjutan, yang ketiga kerugian yang tidak pernah berhenti. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus menjadi orang-orang yang tujuan hidup kita akhirat, seperti gimana para sahabat. Kalau antum mau lihat orang yang berhasil, orang yang sukses, para sahabat berhasil mereka dan sukses. Mereka hidup sekedarnya, mereka juga mencari nafkah, berdagang, usaha, mereka menikah, mereka juga menuntut ilmu, tapi tujuan hidup mereka adalah akhirat. Dan Allah berfirman, ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla' sadraka ghinan wa asuddu faqraq wa illam taf'al ma'tu yadayka shughla wa lam asudda faqraq. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Allah mengatakan, luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Nuntut ilmu ibadah. Baca Al-Quran ibadah. Kita juga sholat berjamaah ibadah. Dan yang lainnya ibadah. Kita berdakwah juga ibadah. Luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Luangkan. Maka Allah akan cukupi hati kita dengan kekayaan. Dan juga ditutup kefakiran kita. Ditutup dengan kefakiran. Kefakiran kita ditutup oleh Allah. Artinya diberikan kita kekayaan dan kecukupan. Dijauhkan dari kefakiran. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, maka Allah jadikan di pelupuk mata kita, selalu kita yang ada terbayang masa depan kita ini, sudah bakal jadi orang miskin, fakir, susah. Itu terbayang. Seperti yang ada sekarang ini. Takut dia. Dengan masa depan itu takut. Kalau orang Islam tidak takut dengan masa depan. Selama dia ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar. Dunia akan datang kepada dia dalam keadaan terhina. Sebagaimana dulu para ulama salaf. Dia ibadah kepada Allah, tetap dia mencari nafkah. Dan sekedar dia mencari nafkah. Tapi dunia akan datang kepada dia. Rezeki itu datang. Tetap. Jadi jangan antum, waduh kalau begini nanti saya fakir ya. Ibadah kepada Allah tidak membawa kepada kefakiran. Antum ingat, selama-lamanya. Ibadah kepada Allah tidak akan membawa kefakiran. Selama itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seperti ibadah haji sambil contoh. Ibadah haji. Justru dengan ibadah haji dan umrah. Menghilangkan kefakiran. Menghilangkan kemiskinan. Dan dihapuskan dosa kita oleh Allah SWT. Nabi bersabda. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Kama yanfil qiru khabatal hadid. Kata Nabi SAW. Dalam kamu iringi haji dan umrah. Setelah kita haji, kita berusaha bagaimana supaya bisa umrah lagi. Pulang ke Indonesia nanti kita niatkan lagi supaya bisa menunaikan ibadah umrah lagi. Iringi haji, umrah, ada rezeki lagi kita berangkat lagi. Karena apa kata Nabi SAW? Keduanya haji dan umrah itu akan menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Sebagaimana tungku api itu membakar kotoran-kotoran besi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan riwayatnya sahih. Jadi tidak ada orang ibadah itu kemudian dia jadi fakir. Justru dengan ibadah kepada Allah diberikan dan kemudian rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan hidup kita adalah akhirat. Tetap mencari nafkah, tetap. Tapi harus kita bagi waktu kita. Ini hati yang sehat. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Kita kembali kepada tanda hati yang sehat. Yang ketiga, selalu bertaubat kepada Allah. Dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kepada Allah. Kita harus banyak taubat dan kita banyak dosa, banyak maksiat. Jangan kita tertipu dengan diri kita. Karena kita rajin sholat, rajin ibadah, segala macam. Oh kita gak dosa. Kita, ikhwan fillah, saya dan antum banyak dosa. Saya dan antum sama. Sebagai talib dan banyak dosa. Maka terus kita minta ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah dari semua perbuatan dosa. Kita gak tahu hati kita, lisan kita, telinga kita, mata kita, dan yang lainnya. Dari perkataan ini gak bisa lagi. Kita introspeksi nih, lisan ini sehari berapa kali kita bicara. Berapa jam bicara, dan banyak kesalahannya. Kata Nabi, aktsaru khotaya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan kesalahan anak Adam di lisannya, kata Rasulullah. Maka kita harus banyak taubat, taubat kepada Allah. Kesalahan kita kepada Allah, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada family, kepada kaum muslimin. Banyak kesalahan kita, taubat kepada Allah SWT. Setiap hari. Nabi setiap hari taubat 100 kali Nabi. Dan ciri orang yang beriman dan bertakwa, selalu dia bertaubat dan minta ampun. Terutama di waktu sahur. Bahwa Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah SWT. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi ini perhatikan, kita harus selalu bertaubat kepada Allah. Taubat, minta ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Dan jangan kita tertipu, jangan menganggap bahwa kita sudah ngaji, sudah ini, kita enggak berbuat dosa maksiat, kita bersih. Nabi aja yang maksum, tiap hari bertaubat, Nabi yang maksum, Rasulullah SAW. Apalagi kita banyak dosa. Terus kita istighfar dan minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam ibadah kepadanya. ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam ibadah. Kita enggak boleh bosan dalam ibadah, enggak boleh. Nuntut ilmu, ibadah, jangan bosan. Baca Quran, ibadah, jangan bosan. Salat berjamaah yang 5 waktu, ibadah, jangan bosan. Semua ibadah, jangan kita bosan. Dan selalu kita berzikir kepada Allah SWT. Sebab Nabi berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaannya. Yadzkurullah ala kulli ahyani. Dan ibadah kita jangan musiman. Kaum muslimin ibadahnya musiman. Ya. Ada yang musimannya benar, musimannya, tapi ditinggalkan. Seperti Ramadan. Semua kaum muslimin ibadah. Tapi ada yang musimannya bid'ah. Seperti apa? Musim maulid, musim rajaban, atau musim yang lain. Ini bid'ah. Ini gak benar. Ini yang benar aja harus terus dilanjut. Sebab orang betul, Ramadan kembali. Melakukan ikhlasnya ibadah. Tapi bukan selesai Ramadan, selesai ibadah. Terus lakukan. Habis Ramadan ada puasa. Namanya puasa apa? Syawal 6 hari. Dan riwayatnya sahih. Riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Bisa langsung, bisa juga dipecah. Yang penting Syawal 6 hari. Man shoma Ramadan tsumma adba'a sitan min Syawal kana qiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari, maka seperti dia puasa setahun penuh. Tapi bagi orang-orang yang utang puasa, dia harus qadha dulu. Yang utang puasa qadha dulu baru dia Syawal. Yang wajib lebih dahulu baru yang sunnah. Kalau yang qadha menghabiskan Syawal ya sudah, enggak puasa Syawal enggak ada masalah. Karena sunnah. Yang qadha yang wajib harus selesai dulu. Karena Nabi menyebutkan man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan. Sekarang dia belum sempurna Ramadannya. Sempurnakan dulu baru diiringi dengan 6 hari. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga yang lain ibadah seperti sholat malam, jangan tinggalkan. Antum enggak sanggup sekarang waktu Ramadan, semangat kita karena bersama kaum muslimin 11. Kita kerjakan 11. Begitu selesai Ramadan, untuk 11 sendirian berat. Ya, karena iman naik dan turun. Gimana caranya kita untuk tetap? Ya kita laksanakan meskipun hanya 2 rakaat tahajud, witirnya 1. Laksanakan berapa bulan? Bisa sanggup lagi 4 rakaat, witirnya 1. Tahajudnya 4, witir 1. Terus naik lagi. Bab menaikkan iman ini perlu waktu. Tetapi kita laksanakan. Bab talibul ilm enggak boleh tinggal ya untuk salat malam atau witir. Kalau gak mampu dia bangun malam karena tidurnya larut malam, witir sebelum tidur. Gak sanggup 3, 1 rakaat. Ya biasakan. Dan saya sebutkan di dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Saya jelaskan tentang bagaimana adab dari talibul ilmu itu. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Amal-amal yang kita lakukan ini harus dawam. Meskipun sedikit. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang rutin meskipun hanya sedikit. Kita berusaha bagaimana amal kita ini rutin. Jangan kita mudah untuk bosan, jangan. Justru kita terus mohon kepada Allah agar ditolong oleh Allah untuk terus dalam melakukan amal. Makanya yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, setiap selesai sholat Nabi mengatakan, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan setiap selesai salat, di belakang salat engkau baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Tolong, minta tolong kepada Allah, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah. Bahwa kita bisa melaksanakan ibadah dan rutin ibadah dan continue dalam ibadah dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kita bisa mampu melaksanakan menuntut ilmu terus dengan pertolongan Allah. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki wajib dengan pertolongan Allah. Kita bisa bangun tahajud dengan pertolongan Allah. Semua dengan pertolongan Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita untuk selalu ingat kepada Allah. Berzikir, bersyukur, dan juga kita memperbaiki ibadah. Kemudian yang kelima, tanda hati yang sehat, bersedih apabila terluput dari wirid lebih daripada kehilangan harta. Lebih sedih. Jadi kalau ada rutinitas ibadah, dia terluput, rugi dia. Antum umpamanya, biasa pagi baca Quran satu juz atau baca buku yang manfaat 50 halaman umpamanya. Hari itu terluput kita karena ada tamu atau kesibukan yang lain, nyesal dia. Atau biasa malam tahajud atau malam dia melakukan ibadah kepada Allah, atau dia biasa sholat berjamaah di masjid rutin, hari itu dia tidak berjamaah, hari itu dia terluput karena tamu atau karena sakit atau yang lainnya, nyesal hatinya. Itu orang yang sehat hatinya, nyesal dia. Ada waktu yang terbuang, ada zikir yang terbuang, ada amal ibadah yang rutin terbuang, dia rugi. Dia lebih baik keluar harta, terbuang hartanya daripada ibadahnya hilang. Itu orang yang hatinya sehat, menyesal dia. Kemudian yang keenam, merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah dan mengharap kepada Allah agar amalnya diterima. Jadi orang yang beriman kepada Allah, ya, orang yang hatinya sehat, itu rindu. Selesai satu ibadah, dia ingin melakukan ibadah lagi. Antum selesai sholat subuh, ingin melakukan sholat zuhur. Atau diantara itu, kalau kita ada keluangan ingin melakukan sholat-sholat sunat yang memang dicontohkan Nabi, lakukan. Apakah itu dua atau yang lain. Nanti dari zuhur ingin sholat lagi asar. Setelah kita nuntut ilmu ngaji, kita rindu lagi, ingin ngaji lagi. Setelah Ramadan, kita ingin melakukan lagi puasa Syawal. Setelah ibadah 10 hari terakhir, kita ingin lagi juga melakukan ibadah haji. Ada kerinduan. Jadi orang yang, Anda bisa tanya kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh. Setelah pulang, gimana perasaannya? Senang. Dan rata-rata semuanya, hatta orang awam ditanya, bagaimana antum haji atau umroh? Ingin balik lagi. Fitrah menyetujui untuk itu. Karena apa? Nabi Ibrahim sudah berdoa, faja'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia condong ke Baitullah. Kita begitu juga, rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Setelah itu apa? Mohon kepada Allah agar ibadah kita diterima. Itu hati yang sehat. Bukan banyaknya ibadah, tapi bagaimana ibadah kita terima oleh Allah. Ya, maka jangan berbangga kita dengan apa yang kita sudah lakukan dari amal-amal soleh. Jangan kita merasa bahwa amal itu sudah pasti diterima. Belum tentu. Kita mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah yang mulia diperintah oleh Allah. Selesai dibangun, berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ini. Engkau yang mau mendengar dan mau mengetahui. Padahal Allah yang memerintahkan. Begitu juga kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita selesai salat subuh membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amal yang diterima. Makanya para sahabat ketika mereka bertemu di antara mereka selesai mereka melakukan puasa Ramadan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Bukannya dirusak dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bukan dirusak dengan petasan, dengan kembang api, dengan segala macam maksiat. Amal sudah capek-capek dilakukan, dirusak oleh dengan berbagai maksiat. Mesti doa kepada Allah, mudah-mudahan amal diterima oleh Allah SWT. Setelah puasa, setelah tarawih, sedekah, memberikan makan buka, umrah, doa kepada Allah agar diterima amalnya. Itu orang yang hatinya sehat. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit. Selanjutnya, yang ke-7, hilang kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan sholat. Bab sholat ini sebaik-baik amal. Dari seluruh amal kita yang paling baik sholat. Wa'alamu anna khaira amalikum as-shalah, kata Nabi. Sebaik-baik amal kalian sholat. Kalau sholat, tenang Nabi. Jadi jangan dijadikan sholat itu sebagai penghalang. Bahwa ada sebagian orang ketika dikumandangkan azan, rasanya dia masih sibuk, masih ada kerjaan. Masih perlu ada ngajar atau dakwah, tinggalkan semuanya. Sholat lebih dahulu. Sholat. Sebab dengan sholat itu tenang hati kita. Tenang. Maka Nabi bersabda, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan ketenangan, ketenteraman hatiku dalam salat. Jadi kalau sudah waktunya antum dagang, kerja, ya, usaha, atau antum mengajar atau yang lainnya, belajar, waktunya sholat, tinggalkan semuanya sholat. Ini penting, akan membawa kepada ketenangan. Kemudian yang kedelapan, satu tujuan, yaitu hanya karena Allah, melakukan ibadah karena Allah dan tujuannya akhirat. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 89, "Man kana fid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raqimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya, dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niatnya, tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi orang yang tujuan hidupnya dunia, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Dan fakir, di kedua puluh matanya selalu digambarkan oleh setan, dia pasti fakir. Makanya dia takut. Dalam kehidupan ini, takut dengan masa depannya. Sampai kadang-kadang punya anak takut. Dibatasi anaknya cuma dua saja. Sebab kalau lebih dari dua, takut gak makan nanti. Gajinya gak cukup. Ini terjadi. Karena dia melakukan ibadah dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Kita harus satu tujuan, yaitu kepada Allah dan karena Allah dan akhirat. Kemudian dia dapatkan dunia, ya apa yang Allah tulis bagi dia. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, ya tetap segitu gajinya. Ya hartanya seperti itu juga. Tapi beda dengan orang yang tujuannya akhirat. Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya, dijadikan hatinya cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dunia akan datang dalam keadaan hina kepada dia. Dunia akan datang, tetap aja Allah akan berikan rezeki kepadanya. Kemudian yang kesembilan, sangat bakhil dengan waktunya agar tidak terlewat dengan sia-sia. Jadi sangat bakhil terhadap apa? Terhadap waktunya. Ini perhatikan, talibul ilm dengan waktu itu perhatikan, sangat berharga waktu, jangan sampai dibuang dengan hal yang sia-sia. Dengan ngobrol, dengan jalan-jalan, dengan SMS, ya dengan Facebook atau yang lain, segala macam. Banyak orang waktunya terbuang dengan yang sia-sia, dengan nonton, dengan baca-baca yang tidak bermanfaat. Waktu ini berharga dan ini modal. Orang itu beruntung dan tidak tergantung dari waktunya yang digunakan untuk ibadah kepada Allah dan menurut apa yang Allah cintai. Ini waktu. Dia bakhil pada waktunya. Maka para ulama terdahulu sangat bakhil pada waktunya. Betul-betul waktunya bermanfaat. Sampai mereka terima tamu juga kadang-kadang sekedarnya aja. Kalau dibuka, semua orang akan datang. Waktunya dia habis untuk terima tamu. Bahwa waktu dia untuk baca Quran, untuk murojaah hafalan Quran, untuk baca kitab-kitab, masih ribuan kitab yang belum sempat dia baca. Belum lagi dia harus persiapan untuk dakwah, belum lagi dia harus nulis. Waktunya berharga, jangan diganggu. Para ulama dan para ustaz itu, jangan diganggu waktunya. Berharga waktu itu. Tapi memang banyak orang yang senang diganggu waktunya. Berarti ini perlu diingatkan. Biar sehat lagi hatinya. Diingatkan. Bahwa kadang-kadang orang senang dengan banyaknya orang datang. Padahal habis waktunya. Yang biasa dia baca sehari 2 juz, 3 juz, habis sudah dengan banyaknya. Makanya ada para ulama yang terima tamu hanya di masjid. Cukup di masjid, waktu sholatnya ketemu. Bisa diselesaikan semua persoalan ketika di masjid. Atau juga ada yang mengatur waktunya hanya terima tamu hanya hari Kamis saja, ba'da asar sampai maghrib. Bahkan ada yang ulama nulis di depan rumahnya. Karena memang tamu ini kadang juga gak tahu waktu. Gak tahu waktu. Ditulis di depan rumahnya. Waktu ziarah yaumul khamis. Fakat. Waktu ziarah hari Kamis saja. Terus disebutin lagi situ. Ba'dal asr il maghrib. Ba'da asar sampai maghrib udah. Setelah itu tutup pintu, enggak terima tamu. Dia punya hak untuk itu. Seandainya tamu itu disuruh pulang, dia punya hak untuk suruh pulang. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila murji'u farji'u huwa azka lakum." Kalau disuruh pulang, kamu pulang. Boleh. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Jadi kita lihat waktu kita cukup atau tidak. Jadi waktu itu sangat berharga. Jangan dibuang. Ini banyak sekali thullabul ilm yang membuang waktu. Banyak waktu yang terbuang. Untuk yang sia-sia gak ada manfaatnya. Bahkan juga kadang-kadang yang dosa. Yang tidak manfaat aja. Itu harus ditinggalkan. Apalagi yang dosa harus ditinggalkan. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Jadi ini tentang waktu. Seorang mukmin itu waktunya berharga dan dia bakhil dengan waktunya. Makanya keberhasilan para ulama terdahulu bagaimana? Waktunya mereka gunakan sebaik-baiknya. Diatur waktunya, pagi baca Quran, menghafal Quran, kemudian setelah itu baca hadis, menghafal hadis, kemudian kerjakan apa lagi? Kemudian urusan kerjaan, dagang apa lagi, pulang apa yang harus dikerjakan. Kadang-kadang waktunya enggak lepas, sampai dari masjid ke rumah dimanfaatkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Waktu di jalan dari masjid ke rumah, setelah dari rumah ke masjid, ada rumah ke masjid ada doanya, Allahumma ij'al fi qalbi nuran dan seterusnya. Ketika pulang pada subuh, ada waktu dia sambil jalan berzikir, zikir pagi baca. Berharga waktunya. Antum rumah antum dengan masjid berapa meter antum bisa hitung? Antum bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wal qisyam qad 100 kali antum bisa baca dari masjid ke rumah di waktu pagi atau ba'da asar. Yang dianjurkan oleh Nabi. Baca zikir pagi. Waktu itu antum naik mobil. Enggak ada yang didengarkan. Enggak ada yang dibaca. Zikir. Jadi waktu betul-betul dia bakhil kepada waktunya dan manfaatkan waktu. Kemudian dia tidak bakhil kepada hartanya. Ini perhatikan. Ya. Orang mukmin dia bakhil waktunya. Tapi dengan harta tidak bakhil. Sebab orang mukmin enggak akan berkumpul antara iman dengan kebakhilan dalam hati, enggak akan kumpul. Kata Nabi, la yajtami'u syuhru wal imanu fi qalbi mu'min, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran, kebakhilan dan iman dalam hati seorang mukmin. Orang mukmin itu terbuka tangannya. Banyak sedekah, banyak infak, banyak memberikan hadiah, banyak menolong kaum muslimin. Tempat-tempat dakwah dibantu. Antum harus bantu. Supaya bisa berkembang seperti di Batam ini, dakwah, ada sekolah segala macam, bantu. Terbuka tangan kita untuk membantu dakwah. Bab tegak dakwah ini ya dengan bantuan kaum muslimin. Ada yang bisa dakwah tapi enggak punya harta, dibantu orang itu. Dia bisa dakwah, dia punya ilmu, tapi di harta enggak punya, antum bantu. Jangan tunggu diminta. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Dia untuk dakwah ke sana kemari enggak punya kendaraan, tuh bantu dengan kendaraan. Enggak perlu diminta. Bab minta enggak dibenarkan dalam Islam. Bantu. Dan itu jadi amal saleh dan jariah kita. Itu Islam menganjurkan kita ta'awun wal birri wat taqwa. Sekarang teman, sini ada radio, Radio Hang. Manfaat buat kaum muslimin. Di Batam maupun luar Batam manfaat. Bantu yang bisa dibantu. Apa yang bisa dibantu? Tawarkan diri kita, ayo khidmat. Apa yang bisa saya bantu? Untuk radio ini, untuk dakwah ini, bantu. Itu Islam mengajarkan demikian. Jangan antum mau dengarkannya aja enak. Wah bagus radionya, masya Allah. Duit sepeser gak keluar. Beliau kaya, punya harta segala macam. Bakhil, pelit, kikir, kedekut. Gimana mau berkembang dakwah? Maka bagaimana kalau ahlul bid'ah terus dia ngebangun dan terus berkembang, yang maksiat juga demikian, dakwah ini harus berkembang dan tanggung jawab antum semuanya, dakwah ini harus berkembang. Berkembang. Harta kita gunakan, Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kata Allah. Poin fakan Allah pasti akan ganti. Enggak akan kurang harta dengan sebab sedekah, kata Rasulullah. Ma naqasa malun min shadaqatin, kata Rasulullah. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tetap diganti oleh Allah. Diganti. Kalau ahlul bid'ah itu berkembang dengan dakwahnya, orang-orang fasik, maksiat berkembang, kita juga harus berkembang yang hak ini. Harus berkembang. Dan bantu. Dan Allah akan berikan keberkahan pada harta kita. Kemudian selanjutnya, yang ke-10, yang terakhir, yaitu perhatian kita tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal tersebut. Jadi perhatian kita tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal. Artinya, dia sudah berusaha untuk melakukan amal, tapi dia perhatikan bagaimana supaya amal ini ikhlas karena Allah. Karena Allah. Dan segala macam, dia harus betul-betul bagaimana supaya amalnya diterima oleh Allah. Seperti antum sedekah, atau memberikan hadiah. Ada, kadang-kadang orang dia beramal ingin dilihat oleh orang, jangan. Antum bisa berdua, pribadi, antum pribadi. Nggak perlu orang lain tahu. Bahkan orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang dia memberikan tangan kanannya, tangan kiri nggak tahu. Seperti itu. Dia berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus ikhlas dan harus ittiba. Ya, sampai di sini dulu tentang yang lainnya, sebab-sebab hati menjadi sakit nanti Anda bisa baca sendiri. Ya. Tapi intinya itu hati yang sehat kebalikannya hati yang sakit, hati yang sakit. Kemudian hati menjadi sakit ya sebabnya syirik, kemudian bid'ah, dosa dan maksiat dan juga cinta kepada dunia. Ini cinta dunia yang saya bawakan agak panjang, antum bisa baca, kemudian juga racun hati. Baru setelah itu yang keenam tentang obat penyakit hati. Bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang hati kita ini selamat dan jauhkan dari penyakit-penyakit hati. Nah yang terakhir saya sebutkan doa, antum hafalkan doanya nanti. Itu di halaman 130, halaman 131 dan 132. Antum hafalkan, ya. Tiga saja ini, antum bagus hafalkan ini. Ya Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Ini riwayat Muslim dan Tirmidzi. Kemudian juga doa lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini bisa kita baca juga dalam sujud. Bisa kita baca dalam sujud. Setelah kita baca subhanarabbil ala atau subhanarabbil ala wa bihamdi, atau kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli, beberapa kali baca ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita baca, kita lafadzkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini dalam sujud. Boleh. Kita baca. Atau doa yang tadi saya baca yang panjang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kebakhilan, umur pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkanlah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah penolong dan pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Ada sahih Muslim dan Nasa'i. Ini antum hafalkan. Dan juga usaha kita untuk membersihkan hati tidak lepas daripada pertolongan Allah. Enggak mungkin kita bisa membersihkan hati kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh kita membahas ini bukan dalam rangka menganggap diri kita bersih atau suci, tidak. Enggak boleh kita menganggap diri kita bersih atau suci. Saya dan antum sama. Kita ini masih banyak kotoran-kotoran hati yang kita berusaha untuk membersihkan. Dan terus berusaha kita bersihkan. Dan juga yang bisa membersihkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada upaya dan usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh supaya hati kita bersih. Supaya kita mati dalam keadaan hati kita selamat. Karena Allah akan terima hati yang selamat pada hari kiamat nanti. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.